Baik, saudara pendengar pecinta Radio Kemanis dari 97,9 FM, untuk kali ini akan kita ikuti bimbingan membaca Al-Quran bersama Bapak Dr. Randes Ari Reza Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam talim Tadarus Al-Quran, bimbingan membaca Al-Quran untuk kelas B. Baik, pelajaran pertama kami sampaikan itu surat Al-Asriyat Al-Asr hingga An-Nas, disampaikan Ustaz Hajar Nur Asyih Jamil, merupakan pelajaran pertama. Baik, kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مُؤْصَدَةٌ في عمد ممددة

تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Demikian tadi pelajaran pertama dari Wal Asri, Al Asr hingga An-Nas. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemenes Jakarta, untuk hari ini kelas B kita coba, kami akan coba surat Al-Ikhlas ya. Surat Qul Huwallahu Ahad ya, surat ke-112. Namun sebelumnya kami tuliskan kembali pelajaran tajwidnya di halaman 28, mengkaji tentang hukum mim mati ini ya. Jadi jangan salah, ada lam mati, ada mim mati, ada huruf mati, jadi banyak. Jadi harus jelas dulu. Nun mati atau tanbin itu di halaman 14. Ini mengkaji tentang mim mati. Mim mati saat berhadapan dengan huruf hijaiyah menjadi 3 bagian atau 4 bagian ya. Pertama, mim mati ketemu dengan mim itu idgham mimi atau idgham mutamasilin. Mim mati ketemu ba itu ikhfa syafawi. Mim mati ketemu selain mim dan ba itu idhar. Nah, selainnya ini nanti ada mim mati ketemu waw dan fa, idharnya idhar syafawi, idhar yang sangat. Itu ada lebihnya ya. Sebetulnya bisa mim mati ini dibagi 3 juga sama. Satu, mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar, sudah cukup. Tetapi kalau ingin ditambahkan di dalam idhar itu, di dalam kan huruf itu semua 28. Dikurangi 2 berarti 26. Nah, 26 ini ada waw dan fa. Nah, kalau mim mati ketemu waw dan fa, idharnya bukan hanya idhar saja. Idhar syafawi. Syafawi itu syafatain, bibir yang sangat. Jadi, jangan ditahan. Jadi, diidharkannya harus begitu jelas. Itu. Di halaman 29, penjelasannya, mim mati bertemu dengan sesuatu huruf hijaiyah. Ini ada 3 hukum. Yang pertama idgham mutamasilin atau disebut juga idgham mimi. Di resume ini sudah dituliskan di mulai nomor 30. Idgham mimi yaitu hukum mim mati apabila mim mati bertemu mim hidup. Itu. Di sini ada penjelasannya 28, 23. 2 sampai 31. Kemudian yang nomor 31-nya di resume atau di ringkasan yang sudah kami susun ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu mimati apabila mimati ini bertemu dengan ba yang hidup. Halaman 29. Di diktat kita, diktat B itu mulai halaman 23. 23, 24, 25 itu tentang hukum mimati. Mimati ini disebut juga idgham misri, mutamasilen atau idgham mimi. Mana contohnya? Mimati ketemu mim tuh, yukhrijunahum minal zulumat. Tuh mimati ketemu mim hidup. Yukhrijunahum hum. Nah, kah. Itu mimati ketemu mim hidup itu disebut idgham mimi atau idgham misli atau idgham mutamasilen, sama aja. Wa ma lahum min nasirin. Mimati ketemu mim. Mana lahum? Tuh, mimati ketemu mim. Hidup ya, itu idgham mimi, idgham mutamasilen. Min amrikum mirfaku, itu juga sama, mimati ketemu mim. Lahum mafala, itu juga sama. Rabbihim yakul, mimati ketemu mim. Itu cara pintar. Wah, cara pintar ada lagi. Ada cara benar. Cara benar, kalaupun enggak tahu namanya, tapi benar. Benar, ya benar. Selamat, gitu ya. Dunia akhirat, insya Allah. Kalaupun enggak pintar. Bagaimana kalau cara benar? Kalau cara benar, dicetakan Indonesia, tapi syaratnya. Kalau menemukan huruf mati, bertemu dengan huruf hidup yang ada tasdidnya, bacanya di apa? Dilebur, diidgomkan, dimasukkan. Idgom apa? Yang gak perlu tahu orang cara benar, yang penting benar, kalaupun gak tahu gitu. Di sini kok gak ada tasdidnya setelah mim mati ketemu mim? Iya, karena ini cara pinter memacunya. Jadi kalau di Quran cetakan Indonesia, kalau menemukan huruf mati, apa saja huruf mati bertemu dengan huruf hidup, di huruf hidup ada tasdidnya, diapain? Bacanya dimasukkan, dileburkan. Mau lam mati, mau nun mati, mau mim mati atau huruf mati, kan gitu. Itu ya. Itu cara benar. Cara pintar ya harus tahu. Kalau mim mati ketemu mim, idgham mimi. Kalau nun mati ketemu mim, bukan idgham mimi. Kalau nun mati ketemu mim, idgham biguna. Kalau nun mati ketemu nun, itu idgham biguna juga. Kalau lam mati ketemu lam dan ro, idgham, idghami idgham aja, tidak disebutkan idgham apa, tapi umumnya di situ lam mati itu idghamnya idgham lam fiil, karena umumnya lam mati ini adanya di kalimat fiil gitu. Kemudian 29 nomor 2 ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini kalau mim mati bertemu dengan ba. Mana? Nambahum bilhaq. Bacanya sama seperti membaca iklab. Iklab juga bukan mim lengkap, mim sempurna. Mim ba'di bukan mim ba'di. Sama juga seperti nun mati atau tanwin berhadapan dengan fa. Ikhfanya angnya enggak banget. Itu sama membacanya seperti ikhfa syafawi. Ba'asbah teng teng, bibirnya enggak nutup. Itu bunyi M tapi samar. Mim mati ketemu ba kan. Fa'asbahtum bi ni'matih kan bahum basit. Itu mim mati ketemu ba. Hukumnya ikhfa syafawi. Itu ya. Banyak yang enggak ngeh di sini. Kalau kita nanti coba-coba setelkan pembacaan Al-Mushaful Murattal, baik Al-Matrud ataupun Al-Huzaifi ataupun Surayam atau banyak lagi syekh-syekh yang dari Arab Saudi, itu ikhfa syafawinya itu kelihatan gitu. Nambahum bilhaq fasbahtum biniamati kalbuhum basyupa. Itu ikhfa syafawi kalau mimati bertemu dengan ba. Di resume kita, di ringkasan kita nomor 31. Apa ikhfa syafawi? Itu hukum mimati apabila mimati bertemu dengan ba hidup. Hanya itu ada 3. Mimati ada juga yang idhar kalau ketemu selain mim dan ba. Selain apa? Selain itu ya lihat huruf hijaiyah itu kalau di buku Mas'ud Syafi'i ini tentang huruf hijaiyah ini di sini di halaman 9. Coba dilihat halaman 9-nya ya. Tuh. Di halaman 9 kan ada huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, za, ro hingga akhir, hingga ya. Apa yang dimaksud selain? Ya selain mim dan ba. Berarti apa? Mim mati ketemu alif itu idhar. Mim mati ketemu ta, ketemu sa, ketemu jim, ketemu ha, ketemu kho, ketemu dal, ketemu zal, ketemu ro, ketemu zai, ketemu sin, ketemu shin, ketemu sod, bod, dan sebagainya. Pokoknya yang bukan mim dan ba itu dibaca idhar. Kenapa harus dibilang begini? Karena ada dulu ibu-ibu, mimati ketemu mim, idgho mimi, mimati ketemu ba, ikhfa syapawi, mimati ketemu selain mim dan ba, idhar. Apa sih bu selain? Gak tahu. Nah loh. Oh enggak ngeh dia. Gitu ya. Jadi selain mim dan ba itu ya huruf hijaiyah yang 28 itu, berarti mim mati ketemu huruf yang ada dua, yang 26. 26 yang mana ya, selain mim dan ba itu dibaca idhar. Nah, yang 26 ini di dalamnya nanti ada idhar syafawi kalau mim mati ketemu waw dan fa. Gitu ya. Di halaman 30 contohnya ada walahum azab. Tuh, mim mati ketemu ain. Itu idhar. Idhar saja, enggak sapawi. Madum, tuh, mim mati ketemu ta. Min amrina, min am-am. Tuh, mim mati ketemu ro. Kam, kam, mim mati ketemu lam. Kam labithum. Kok dihentak? Dihentak itu cara latihan saja. Agar tidak dibaca idgom. Tapi enggak boleh dihentak bacanya. Kam, kam labithum. Wahum. Kufar. Itu cara hentak ya, teori hentak untuk membedakan mana idhar, mana idgom. Hum khair, mim mati ketemu kho. Hum syarun, mim mati ketemu shin. Hum ya'lamun, mim mati ketemu ya. Alam ya'lam, mim mati ketemu ya. Di resumo kami sudah dituliskan di nomor 32. Hukum mim mati, apabila mim mati bertemu selain mim dan ba, semua huruf hijaiyah selain mim dan ba itu harus dibaca idhar. Idharnya idhar hukum mim mati, tapi jangan salah, karena ada idhar nun mati atau tanwin, ada idhar hukum lam mati. Nah loh, harus paham dulu. Kemudian di halaman 30 ada idhar syafawi. Idhar syafawi ini hukum mim mati apabila mim matinya bertemu waw dan fa. Itu di resume di ringkasannya nomor 33 ya. Di buku ini, di buku Masjid Syafi'i halaman 30. Dan di diktat, diktat B itu mulai 23. 23, 24 itu tentang hukum mim mati. Ada idgom misli, idgom mimi. Ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi. Itu ya. Idhar syafawi, kalau ikhfa syafawi ada idhar saja. Idhar syafawi yang mana? Di halaman 30 itu bila mim mati bertemu dengan waw dan fa. Coba lihat. Idhar yang sangat. Wahum, saking tidak bolehnya dibaca ikhfa atau idgom. Karena apa? Banyak ibu-ibu atau murid-murid ini yang kadang-kadang dianggapnya ikhfa. Kenapa? Mim mati ketemu fa itu dianggapnya nun mati ketemu fa. Kalau nun mati ketemu fa, iya ikhfa. Ini kan mim mati itu. Mim mati ketemu fa, idhar syafawi, idhar yang sangat. Wahum fiha, latihannya begitu. Lahum fil akhirah, mim mati ketemu fa. Innahum fisqun, mim mati ketemu fa. Rabbikum warahmah, mim mati ketemu waw. A'akrartum wa akhaztum, mim mati ketemu waw. Alaihim waladdallin, mim mati ketemu waw. Itu untuk melatih. Oh jangan, jangan sekali-kali dibacanya alaihim walad, enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu hanya untuk membedakan, saking tidak bolehnya dibaca idgom. Harus dibaca jelas, dibaca idhar. Idhar itu pengertiannya jelas, jelas dibaca apa ada hurufnya. Karena di sini hukum mim mati, bunyi mimnya jelas. Kalau nun mati, bunyi nun matinya jelas. Kalau lam mati, idhar lamnya jelas, lam matinya begitu. Itu hukum mim mati. Jadi mim mati ketemu mim idgom mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba, berarti notabene hurufnya 26, itu adalah idhar. Di dalam idhar ini, di dalamnya ada waw dan fa. Waw dan fa itu idhar juga, tetapi dibacanya yang sangat, idhar syafawi disebutnya. Itu ya, tentang hukum mim mati. Sedangkan di halaman 31, itu lafad Allah. Lafad Allah mudah belajarnya. Lafad Allah itu ada yang dibaca tipis, ada yang dibaca tebal. Gitu ya. Kapan dibaca tebal? Kalau sebelum lafad Allahnya baris atas. Baris di atas apa? Fathah dan dhammah. Lafad Allah dibaca tipis kalau baris bawah. Kalau sebelum lafad Allahnya berbaris kasroh. Di resume kami, di situ sudah ada di nomor 34. Hukum lafad Allah tabkhim dibaca tebal apabila sebelum lafad Allah berbaris di atas, yaitu fathah dan dhamma. Lihat halaman 31, 32 ini yang kita tengah baca. Hukum lafad Allah dibaca tipis tarqiq apabila sebelum lafal Allah berbaris di bawah, yaitu kasroh. Itu dilihat halaman 32, 31 bagan, 32 penjelasannya. Lafal Allah dibaca dua, tafkhim. Lafal Allah dibaca tafkhim tebel, berbunyi Allah, berbunyi O, tebel, ya, apabila sebelum lafal Allahnya ada huruf yang berbaris di atas, ada domah dan fathah. Bukan hurufnya yang dilihat di sini, yang penting barisnya. Mana? Rasulullah. Bukan lamnya, tapi domahnya itu. Rahmatullah, domah kan? Sebelum lafad Allah. Nasrum minallah. Bukan nunnya, tapi fathahnya. Yang tarkik, lafad Allah berbunyi A, berbunyi tipis. Berbunyi Allah berbunyi tipis, sebelum lafad Allah ada kasrah. Mana? A'udhu, bukan. B-nya itu, a'udhu billah. Nah, di bawah ba ada kasroh. Bukan ba-nya, tapi kasrohnya yang penting. Bismillah. Bukan mim-nya, tapi kasroh di bawah mim. Fisabilillah. Bukan lam-nya, tapi kasroh di bawah lam. Itu. Atau nanti lillah, langsung di lafad Allah-nya. Sebelum lafad Allah ada itu. Sebelum lafad Allah baris bawah tipis. Sebelum lafad Allah baris atas tebel. Baris atas, fathah dan domah. Itu dipahami ya tentang lafad Allah. Pelajaran yang mudah. Paling mudah, tapi kalau enggak ngeh banyak orang yang salah, ya. Bismillah, kenapa bismillah? Iya kan Allahnya orang Islam, Allah bukan Allah. Enggak semua karena membaca. Kalau sebelum lafaz Allahnya berbaris di bawah, jangan bismillah, bismillah. Itu di diktat B, ada di halaman 34 tentang lafaz Allah ini. Jelas ya, lengkap. Dibeli warna pula, warna-warnanya untuk membedakan. Kemudian di halaman 44 tentang mad farku, ini meneruskan kajian tentang mad ini, di resumenya itu ada di halaman nomor 11. Itu ya, nomor 11 mad farku. Mad farku ialah mad badal. Oh, kalau di resume saya sudah diurutkan. Nomor 9 mad badal. Mad badal ialah baris berdiri adanya di alif. Ini kita bicara cetakan Indonesia, panjangnya 2 harokat. Nomor 10 resumenya mad lajim mukhafaf kalimi ialah mad badal yang bertemu huruf mati. Nomor 9 bertemu dengan huruf mati. Nomor 9 apa? Mad badal. Sedangkan mad farku ialah mad farku, mad badal bertemu dengan huruf bertasdid. Ini sebetulnya mirip dengan mad lajim musaqqal kalimi. Di sini mad badal. Kalau mad lajim musaqqal kalimi mad tabi'i ketemu huruf bertasdid, kalau mad farku mad badal bertemu huruf bertasdid. Panjangnya 6 harokat atau 3 alif gitu ya. Tuh, qul aa asalnya jadi qul azzakarin. Qul a Allah jadi qul Allah. Itu mad farku adalah mad badal yang bertemu dengan huruf bertasdid, mirip dengan mad lajim musaqqal kalimi. Bedanya kalau mad lajim musaqqal kalimi mad tabi'i ketemu huruf bertasdid, kalau mad farku mad badal bertemu huruf yang bertasdid. Di diktat C ada di halaman 30 tentang mad farku ini. Sedangkan nomor 13 mad tamkin. Mad tamkin ialah sebetulnya kalau kita cermati sama seperti mad tabi'i, tidak beda. Hanya mad tamkin ini agak spesifikasi khusus untuk huruf-huruf yang ia-nya ada dua. Ya, mad tamkin ialah mad yang terdiri dari dua huruf ia yang bertemu dalam satu kalimat. Ada dua ia. Sedangkan ya yang pertama berbaris kasroh dan bertasdid, dan yang keduanya mati. Panjangnya 2 harokat, itu contoh nomor 1. Sedangkan nomor 2 sampai 6 itu panjangnya 2 sampai 6 harokat. Ya ada lagi itu. Sama sepertinya seperti mad adil di sukun. Di resume kami, mad tamkin ini ada di nomor 16. Apa itu mad tamkin? Ialah dua ya yang bertemu dalam satu kalimat atau satu kata. Yang pertama berbaris kasroh dan bertasdid, bertemu dengan ya mati. Panjangnya berapa? 2 harokat, 1-1 alif. Ada juga yang panjangnya 2-6 harokat, 1-3 alif. Ah, dibuat 1 alif juga sama, orang 1-3 alif kok ya. Itu. Jadi mad tamkin kalau menemukan dua ia bertemu dalam satu kata, kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya dalam satu kalimat. Ada dua ia dalam satu kalimat, ia yang pertama berbaris kasro dan bertasdid ketemu ya mati, itulah mad tamkin. Mana? Huyitum tuh. Ada dua ia dalam satu kata. Kenapa bahasanya kalimat? Bahasa Arab kata itu kalimat. Huyitum. Ada dua ia, ya pertama berbaris kasroh dan bertasdid ketemu ya mati tuh. Huyitum. ya, dua ya, ya yang pertama berbaris kasrah bertasid ketemu ya mati. Itu panjangnya satu alif. Sedangkan nomor 2 sampai 6 itu 1 sampai 3 alif atau 2 sampai 6 harokat. Ya disamain juga enggak apa-apa. Wan nabiyyin, dua ya yang bertemu dalam satu kalimat, ya yang pertama berbaris kasrah dan bertasid ketemu ya mati. Ummiyyin tuh ya. Aliyin, Hawariyin, Nasraniyin. Kalau ibu dan bapak jeli, ini tidak beda dengan pelajaran mad adli sukun kan. Kalau huyi itu dengan matobi kan, matobi sama kan, huruf berbaris kasrah dengan ya mati. Ini matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad adli sukun hanya karena kalimatnya dua ya yang bertemu dalam satu kalimat, di mana ya yang pertama berbaris kasrah dan bertasydid ketemu ya mati, maka namanya bukan mad adli sukun di sini, jadi mad tamkin. Ya lupa dikit mad disebut mad adli sukun juga enggak ada masalah, yang penting bacanya betul. Hanya segi penamaan itu bukan mad adli sukun di sini, tetapi ini mad tamkin, mirip dengan mad adli sukun, sama persis seperti mad adli sukun ya. Gitu, hanya karena dua ya yang bertemu dalam satu kalimat, di mana ya yang pertama berbaris kasroh dan bertasid ketemu ya mati, maka tidak disebut mad adli sukun lagi yang ini. Ini disebut mad tamkin. Panjangnya sama persis seperti mad adli sukun. Ah, kalau lupa dibaca seperti mad adli sukun juga enggak masalah. Yang penting membaca Al-Qur'an itu benernya, bukan pinternya. Kalau pinter fardu ain, fardu kifayah untuk kita bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Sedangkan ismam ini bacaan la ta'munna, la ta'manna dibaca la ta'munna ya asalnya. La ta'manna menjadi la ta'munna. Itu ada bunyi waw seperti itu. Ismam ini hanya di kalimat, di kata ini saja. Di surat Yusuf ayat ke-11 la ta'munna asalnya ya, la ta'manna jadi la ta'munna. Itu kajian tentang ismam ini tidak begitu banyak karena hanya ada di surat Yusuf ayat 11 saja. Sedangkan imalah ini juga hanya sekedar keilmuan saja. Ibu dan bapak sebaiknya tidak mempergunakan ini kalau belum mantap betul keilmuan tajwid, keilmuan tahsin dan baca Al-Qur'annya. Karena kalau kita tidak tahu, baca ini seperti orang lagi bercanda. Orang Betawi kan, ente mau kemana? Nah ini sama, logat aja. Imalah ini bismillahimajoroha wa mursa majrehe wa mursehe gitu kayak waduhe. Itu kalau kita belum sampai pada ilmunya jangan dulu. Tetapi yang segi keilmuan kita tahu, itulah namanya imalah. Gitu. Ya imalah hanya ini saja menurut kiraat hafaz ya. Kan tetapi kalau menurut Kisai, Abu Amir, Hamzah dan Warosi, imalah itu banyak. Seperti yang sering kali dikumandangkan Ustadz Mu'ammar ZA gitu kan, dulu waduhe gitu, walelide saje. Tapi kalau yang gak tahu mah seperti bercanda, padahal memang gak ada ilmunya. Bagi kita sebaiknya tidak dulu. Tapi segi keilmuan, oh tahu. Kalau orang ada baca seperti itu imalah namanya. Seperti ente mau kemana kan Betawi itu gitu, punya gaya gitu, gitu ya. Baik, itu segi keilmuannya, tajwidnya. Kami berikan kesempatan, silakan. Dan mohon maaf untuk hari Sabtu tanggal 31 pengajiannya libur ya. Hari Kamis di Bidakara tetap seperti biasa insya Allah ya. Senin kalian kemarin sudah Kamis, tapi Sabtunya libur, Sabtu Minggu libur masih. Insya Allah setelah tahun baru kita masuk kembali ya. Itu jadi tanggal 31 libur, tetapi nanti Januari tanggal 7 itu sudah masuk lagi seperti biasa ya insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat. Baik, kami berikan kesempatan untuk kelas B yang sudah lancar. Kelas yang belum lancar, nanti di kelas A ada lagi ya. Yang maksudnya sudah bisa baca Quran walaupun terbata-bata. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radionya tenang kecil kan Ibu ya? Benar ya. Ya, Ibu benar, siapa ya? Ini? Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah. Iya. Ibu? Ya. Nomor 1 ya, diingat nomornya ya. Pasti, Ibu Mutmainah. Iya, kelas B ini ya. Kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kul huwaw, huwaw, bukan huwallah. Kul huwallah, Allah. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Kalau kelahnya jangan dicicil. Oh ya. Allahus samad. Jangan. Yeah. Allahus samad. Langsung. Allahus samad. Bukan sin, tapi sad. Allahus samad. Allahus samad. Mulutnya monyong. Sad. Salat. Bakso. So. Allahus samad. So. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelas B kami data juga. Jadi nanti ada jatahnya yang hari Selasa siapa, hari Kamis siapa, hari Minggu siapa, begitu ya. Baik, kami tuliskan nomor satu. Nomor duanya, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan Ibu. Ini Jamila. Ibu Jamila, nomor 2 ya. Nomor 2, 85905454. Oke, silakan Ibu, nomor 2 ya. Pengajian hari Sabtu nanti ada? Libur, tanggal 31 ya. Mengingat saya ada undangan di Pelabuhan Ratu, ada undangan pengajian. Ya. Baik, silakan. Sekarang mau ngaji. Baik, silakan. Coba. Ya, kul huwallah ya. Ya. Baik, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Ya. Oh. Dihentakkan? Enggak usah. Kalau dihentak ditaklim aja nanti. Iya, di sini enggak usah dihentak ya. Kul. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Pendek. Walam yakul lahu kufuan ahad. Bajamilah. Walam. Walam, ya. Walam. Pendek. Walam yakul lahu. Iya. Iya. Walam yakul lahu kufuan ahad. Pendek. Ahad. Ahad. Ahad. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Susi, Mbak Susi, Mbak Jamilah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Susi mau baca juga nanti langsung, iya. Mana di 85904785. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Sela. Sela. Iya. Sela di mana? Di Depok. Depok, kelas B ya. Iya. Baik, nomor teleponnya 772-101... Iya, silakan. Nomor 3 ya, ingat ya nomornya ya. Iya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kurang jelas ya arti Allahnya. Gini, Allah itu bayangkan tulisan Latinnya A-W-L-O-H. Allah. Kul huwallah. Coba. Kul huwallah. Bukan kul huwallah. Kul huwallah. Kul huwallahu ahad. Ya. Yeah. Allahus samad. Allah, Allah. Allah. Lohnya jelas artikulasinya. Dengan Allah, enggak Allah. Kalau Allah giginya enggak ada. Allah. Allahus samad. Yeah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya Mbak Sela bisa masuk di saya ya. Nanti coba kita lihat nanti. Baik, 85904785. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ibu Jaka, Pak. Ibu Jaka. Iya. Ibu nama ibu aja, nama ibu asli. Oh, nama ibu ya. Iya. Ibu Nariyah. Ibu? Nariyah. Ibu Nariyah. Iya. Selawat Nariyah ya. Di mana ibu? Tambun. Tambun. 883 ya? Iya. 70... Oke. Nomor 4 ibu ya? Iya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shinnya jangan ngosong. Shinnya dibuka, mulutnya lebar. A'udzu billahi minasy ghaminosh, enggak di ngosong. Himinasy. Himinasy. Nah, gitu. Unsur a ya, enggak unsur o. Ya, lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya sudah bagus, tapi S-nya harus keluar. Ibu, dari Bekasi ke Jatinegara naik apa? Naik bis misalnya ya. Jangan, bis kan S-nya kelihatan. Bis tuh. Nah, bis. Gitu. Bisnya S-nya jelas ya. Ya. Ulangi, Pak. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Jangan ditahan. Idhar. Nah, itu tadi yang dipelajari. Lam yalid. Lam yalid. Jangan ditahan. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Yunya panjang yang bawah. Oh, iya, iya yang lagi. Nggak apa-apa, tenang aja. Yuk. Lam yalid wa lam yulad. Iya. Wa lam yakullahu kufuan ahad. Baik, terima kasih Ibu Nariyah ya. Iya. Banyak belajar ya. Iya. Pak, tadi nomor berapa, Pak? Apa tuh? Tadi ibu nomor 4. Oh, 4. Nomor iya. 4 ya. Iya. Biasanya makasih. Ibu jatahnya berarti hari Selasa ya. Oh iya. Makasih, Ustaz. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Tetapi ibu yang tajwidnya mahir, masuknya kapan aja tetap, tapi jatahnya seminggu, bukan terus masuk-masuk ya. Misalnya Ibu Mutmainah nih jatahnya hari Selasa. Tapi Selasa enggak bisa masuk. Bisa masuk hari Selasa, Rebo, kelas C, Kemisnya. Kemis gak bisa masuk juga, bisa masuk lagi hari Minggunya, gitu. Itu intinya untuk ibu dan bapak yang mahir tajwidnya, gitu ya. Dispensasi, tamu kehormatan berarti kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu. Ibu Siti Aisyah Cibubur. Ibu Siti Aisyah Cibubur, teleponnya 877 ya. 8770 udah nggak usah dibilangin ya. Nanti ibu diteleponin sama orang ya, diteror. Iya ya. Iya, udah sudah tercatat. Silakan ibu. Nomor 5 ya ibu ya. Iya iya. Baik, silakan. Allah, ya. Coba ya pak ya. Baik. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan himinash. Itu maksud himinash. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Enggak usah panjang, satu alif aja. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Buru-burunya dikurangi ya. Iya. Masih buru-buru. Iya, terima kasih banyak ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok baca Qurannya susah-susah amat, susah. Bismillah aja harus bis. Kan kita lagi belajar tahsin, baca Quran yang baik dan benar. Kalau sekedar benar mah udah, bismillah ya sudah begitu ya. Ya, kalau masih bisa diperbaiki kenapa? Dan sering kami bilang, belajar wajib belajar itu. Wajib belajarnya. Kalau enggak pintar-pintar ya enggak apa-apa, yang penting belajar aja. Tetapi bagi orang yang enggak belajar, salatnya kemudian bacaannya salah, salatnya enggak diterima karena enggak belajar, begitu. Jadi enggak nakut-nakutin ya. Jadi saking pentingnya belajar. Belajar itu dengerin begini juga belajar gitu. Datang lebih bagus gitu ya. Ke mana datang, mau ke mana aja, ke taklim, setiap ada taklim datangin. Saya mah enggak fanatik. Saya mah ngaji sana, ngaji sini. Oh, bagus. Jadi jangan guru tuh jangan satu. Kalau gurunya cuma satu nanti bagai katak dalam tempurung. Kata gurunya a, padahal mah masih ada pendapat yang lain kan dalam Islam itu. Kata Pak Guru kan wudu laki-laki perempuan itu tidak batal. Tapi ada hadis lain, ada dalil lain gitu. Nah nanti kalau ada banyak dalil, banyak pendapat, tinggal kita mau milih yang mana. Mana yang terkuat dari semua itu. Masing-masing juga klaimnya nanti kuat menurut itu kan. Itu ya. Jadi belajar, perbanyaklah belajar, perbanyaklah guru untuk memberikan motivasi dan wawasan dalam berpikir. Jadi dia enggak kaku dalam hal segala sesuatu itu ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Dengan Ibu Sri di Klender, Pak Ustaz. Ibu Sri Klender ya. Teleponnya 460 Ibu ya? Iya. 460 44 titik-titik. Iya. Ibu nomor 6 ya. Nomor 6 ya. Baik, Ustaz, ya. Silakan Ibu Sri ya. Mohon dibimbing ya, Pak Ustaz. Ya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebetulnya Ibu sudah bagus tapi masih ketakutan. Suaranya belum karena keluar. Agak-agak tegang memang. Enggak usah tegang. Kan mungkin, Ibu sering masuk. Iya, mungkin karena tegang aja. Lepas aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lepas ya. A'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, terima kasih Ibu. Sadaqallahuladzi. Iya Ibu. Terima kasih banget ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 85904785 kami berikan kesempatan. 85904785. Baik, terputus. Masih di surat Al-Ikhlas ya, tentang tauhid, memurnikan tauhid. Kul, katakan, huwa, dia Allah. Kul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Allahus samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, tidak bergantung kepada yang lainnya. Itu ya, lam yalid wa lam yulad, ini jelas. Dia tidak beranak. Kalau yang beranak berarti manusia dong. Dan tidak pula diperanakan. Gitu. Jadi bukan anak orang, bukan juga beranak. Kalau yang punya anak, apa bedanya dengan kita? Itu jelas ya, tauhid dalam kita. Makanya kalau orang agama lain bilang Allah punya anak, itu kafir, beda keyakinan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya, kalau punya anak berarti sama dong. Kasihan dong yang enggak punya anak. Wah, Allah enggak adil. Allah punya anak. Nah, itu. Allah tidak punya anak. Itu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Dengan siapa ini? Deden di Cibitung. Deden. Deden di Cibitung. Teleponnya 7026. Iya. 25 titik-titik ya. Ya. Nomor 7 ya. Ya, ya. Silakan. Bapak apa Mas? Bapak. Sudah Pak Deden. Iya. Oh iya, silakan Pak Deden. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya tak, sudah lumayan, tapi tinggal nanti dibedakan hak besar, hak kecilnya Pak ya. Iya. Ada ahad, ada huwallahu, hak besar. Baik Pak Deden. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 7 Pak Didin ya. Qul huwallah. Ada juga yang baca qul huwalah. Bukan, ada juga yang baca qul hu Allah. Betul asalnya Allah, tapi di wasol jadi alifnya enggak dibaca. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ibu Ningsih, Pak. Ibu Ningsih. Iya. Ibu Ningsih nomor 8 Ibu ya. Iya. Telepon Ibu 7470 95 titik-titik. Iya. Silakan Ibu dibaca. Belajar ya Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sinnya masih kecil. Sinnya dibesarin gini ya, Bu ya. A'udzu billahi minasy, latihnya hentak aja. Minasy syaithanir rajim. Mau diulang? Ya. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, enggak apa-apa, nanti dilatih ya. Anginnya belum keluar tuh. Mulutnya ya, belum. Ya enggak apa-apa karena pertama ya. Ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti Ibu belum belajar alif lam qomariyah, alif lam syamsiah. Tidak semua alif lam dibaca. Di sini bismillahir. Gitu. Ya, coba lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lamnya enggak dibaca. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nir sama. Yang keduanya juga sama. Iya. Yang pertama udah bagus tuh. Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu, walaupun agak ragu-ragu seperti itu ya, Bu ya. Kadang-kadang kalau dengerin mah enggak ngeh, kalau baca oh iya. Iya, iya, kul huwallah ya. Kul? Kul huwallahu ahad. Ahad kaqalah kubro. Allah. Allahu. Allahu. Bukan Allah, Allah. Allah. Ussamad. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Panjang, wa lam yulad satu alif. Lam yalid wa lam yulad. Yunya panjang. Kan ada wawu mati. Wa lam yulad. Wa lam yulad. Ya. Wa lam. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Ahad. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Saking geroginya saya dibilang Ibu. Waalaikumsalam. Gak apa-apa Bu ya. Ibu nomor 8. Jadi saya kan terbata-bata, saya belum bisa, makanya di kelas B. Saya kan udah pinter, nah, tapi untuk saya kelas apa? Kelas C. Tapi untuk ke kelas C harus dites dulu di kelas B. Karena kemarin pengalaman yang ada banyak yang nekat, yang belum pinter belum bisa masuk di C. Akhirnya kasihan yang mau belajar yang C-nya gitu ya. Nanti saya jadi tidak adil lagi, tidak bijaksana. Ibu dan Bapak, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Ya, kami hanya bisanya seperti ini. Kalau ada saran dan kritik mangga, kami terima dengan lapang hati, dengan segala bangga dan bahagia. Asal menyampaikannya secara baik-baik ya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.